Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali pada kajian muslimah, yaitu pembahasan risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala dengan judul Takrimul Mar'a fil Islam, yaitu risalah yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana wanita dimuliakan di dalam agama Islam. Pada perjumpaan kita dan pertemuan kita yang lalu, kita sampai pada pembahasan seputar jilbabul mar'ah al-muslimah, yaitu jilbab untuk muslimah. Dan kita juga telah sampai pada poin syarat-syarat jilbab bagi muslimah, bahwa diantara syarat jilbab bagi muslimah yang pertama disebutkan di dalam pembahasan ini, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, isti'abul jilbab li jami'i badanil mar'a hatta al-wajh. Yani syarat yang pertama, jilbab tersebut harus menutupi seluruh tubuh wanita, termasuk diantaranya adalah wajah. Ya, sebagaimana yang kita telah ketahui bersama terkait dengan kewajiban berjilbab atau berhijab, berkerudung dan yang lainnya, nanti akan kita bahas satu persatu, menunjukkan bahwa wanita adalah sesuatu yang harus ditutupi, dijaga demi menjaga kemuliaan dan kehormatannya sebagai wanita. Di samping itu pula, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hakikat wanita sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-mar'atu aurah, bahwasanya wanita itu adalah aurat, fa idza kharajat istashrafaha syaitan, apabila wanita itu keluar, yakni keluar rumah, maka setan menghiasi pandangannya, menghias-hias orang yang memandangnya. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa. Aku tidaklah meninggalkan sebuah fitnah kecuali yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki adalah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan, tidaklah ada sepeninggalku nanti sebuah ujian, cobaan, godaan, ataupun fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum pria melebihi wanita. Jadi memang karena wanita ini adalah fitnah yang bisa menggoda keimanan lawan jenisnya atau keimanan laki-laki. Dan dia sebagaimana juga dijelaskan oleh Nabi sebagai aurat yang wajib ditutupi. Maka syariat jilbab ini menjaga kemuliaan mereka sebagai seorang wanita. Riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi dan yang semisalnya ini menjelaskan kepada kita semua bahwa syaitan menjadikan wanita untuk merusak anak Adam. Di sisi lain, wanita dijadikan sebagai ujian yang dahsyat bagi kaum Adam, tentunya untuk membongkar atau meruntuhkan keimanan seorang anak Adam yang kuat sekalipun, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengingatkan kaum rijal dari godaan wanita. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah kalian terhadap godaan dunia dan waspadalah kalian terhadap godaan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya awal mula fitnah yang menimpa Bani Israel adalah kaum wanita, kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara rambu-rambu yang dibuat oleh Islam khususnya bagi wanita untuk menjaga kemuliaannya, untuk menutupi auratnya adalah syariat jilbab. Ya. Maka di antara rinciannya sebagaimana yang kita tadi sebutkan, yang pertama adalah syaratnya jilbab tersebut menutupi seluruh tubuh wanita juga sekaligus wajahnya. Nah, terkait dengan jilbab, ya, sebenarnya ada istilah-istilah yang dijelaskan dan mungkin pernah disebutkan terkait dengan istilah jilbab, ya, atau mungkin yang bisa disebut dengan kerudung, ya, atau yang lainnya, ya. Bahwasanya jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita itu, ya. Sehingga aurat wanita, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa aurat wanita itu seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan ketika dia sholat. Nah, sehingga kalau dia sholat, dia tidak menutup wajah dan juga telapak tangannya. Nah, kecuali jika memang di sana terdapat orang-orang yang selain mahramnya ajnabi yang dilarang bagi mereka untuk melihat wajah, maka boleh bagi wanita menutup wajahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, beberapa penjelasan atau sekelumit penjelasan tentang menutup wajah dan yang lainnya telah kita jelaskan pada perjumpaan kita yang lalu. Kita langsung saja ke poin yang berikutnya. Yang kedua di antara syarat jilbab adalah alla yakunal jilbab dayyiqan bihaitsu yasifu ma tahtahu min siman wa dhuhuri sadyai wa ghairihi. Hendaknya jilbab itu tidak sempit yang bisa menggambarkan atau menampakkan apa yang dibalik pakaiannya berupa lekuk tubuhnya. Ini syarat yang kedua. Hendaknya jilbab itu tidak sempit. Artinya lebar. Ya, selain menutup seluruh tubuhnya dan lebar. Dan juga agar jilbab itu tidak menampakkan ya, lekuk tubuh dan dadanya. Barakallahu fikum. Poin yang kedua ini, dan juga mungkin poin yang ketiga sangat berkait. Poin yang ketiga, alla yakuna raqiqan fayasifu aw yashifu ma tahta. Hendaknya jilbab itu juga tidak transparan. Tidak tembus pandang. Tipis. Sehingga seorang yang melihat, dia bisa memperkirakan bentuk tubuhnya seperti ini dan seperti ini. Tidak. Jilbab tadi telah dijelaskan lebar dan tidak tipis. Berarti membutuhkan kain yang tidak tembus. Ya. Terkait dengan tebal tipisnya kain, ya, itu relatif. Ada kain tipis tapi dia tidak tembus. Ya. Ketika mungkin kain itu tipis kemudian lebar, itu pun juga boleh dipakai bagi wanita sebagai jilbab. Nah, poin yang kedua dan ketiga ini sangat ditekankan dikarenakan di antara larangan bagi wanita yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah wanita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertabarruj. Nah, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu, para wanita, berhias dan bertingkah laku seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Dijelaskan tabarruj itu maknanya, tabarruj sebagaimana dijelaskan dalam lisanul Arab, tabarruj itu yaitu ketika wanita menampilkan perhiasan dan menampakkan wajahnya serta keindahan tubuhnya di hadapan lelaki. Ini artinya tabarruj. Dia menampilkan perhiasan, yakni perhiasan. Ya. Kemudian dia menampakkan wajahnya, kecantikan wajahnya, keindahan wajahnya, dan keindahan tubuhnya di hadapan lelaki. Ini yang disebut dengan tabarruj. Begitu pula menampakkan segala sesuatu yang bisa menarik atau mencuri perhatian para lelaki. Misal, ketika berjalan, ya, dia berlenggak-lenggok dengan indah. Nah, selama bukan untuk suami. Jadi ketika untuk suaminya, ini bukan disebut tabarruj. Tapi ketika itu untuk lelaki yang bukan suaminya, yang tidak halal bagi dia untuk menampilkannya atau untuk bersikap, bertingkah laku dengannya, maka inilah yang disebut dengan tabarruj. Nah, Kenapa wajah juga dikategorikan termasuk bagian dari tabarruj? Ya karena wajah itu tempatnya segala perhiasan. Nah, riasan-riasan wajah, baik itu celaknya, lipstiknya, bedaknya, dan yang lainnya, ini adalah riasan. Yang ketika ditampilkan, dilihat oleh lawan jenisnya, dia akan tertarik. Ya, ketika tampilannya dan riasannya baik atau bagus, indah, maka seorang pria yang melihatnya atau laki-laki yang melihatnya akan menyatakan, luar biasa. Ya, cantik ini orang, indah ini orang, ya, dan yang lainnya. Ini bagian dari tabarruj. Maka hati-hati kaum muslimah dan juga kaum muslimin yang sebagai qawwamun nisa memperhatikan poin yang ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga tabarruj bisa terjadi dengan salah satu dari dua hal atau kedua-duanya sekaligus. Ya. Yang pertama, menampakkan semua atau keindahan tubuhnya. Ini yang pertama. Menampakkan semua atau keindahan tubuhnya seperti wajah, leher, kedua telapak tangan, dan kedua lengan. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita di dalam firman-Nya dalam surat An-Nur, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ya. Ini terkait dengan perhiasan yang ada di kaki, ya, atau ada di tangan dan yang lainnya. Nah, yang kedua yang termasuk bagian dari tabarruj tadi, yakni memperindah ketika berjalan. Lebih tepatnya mungkin berlenggak-lenggok ketika berjalan. Sikap yang seperti ini, walaupun seringkali bergandengan dengan menampakkan keindahan tubuh, namun terkadang tanpa bermaksud menampakkan keindahan tubuh. Ya. Nah, perkara ini disyaratkan di dalam ayat yang di atas tadi. Ya. Maka di masa ini khususnya, tabarruj menjadi salah satu ikon fitnah. Boleh dibilang ikon fitnah yang sangat mudah dijumpai, baik di perkotaan sekalipun di pedalaman. Dengan banyaknya atau dengan mudahnya seorang mendapatkan media sekarang ini, di masa sekarang, media sosial yang sangat mudah, dan mungkin setiap orang, bahkan setiap anak itu bisa mendapatkannya dengan mudah, bisa mengakses dengan mudah. Maka yang juga termasuk bagian tabarruj, ya, adalah wanita yang berpakaian mini, baik itu tampak bagian atasnya seperti rambut, ya, leher, dadanya, lengannya, ya, dan yang semisalnya. Lebih parah lagi, yang tampak bagian dadanya, lututnya, ya, dan yang lainnya, yang semuanya itu wajib untuk ditutupi. Ya. Bagian bawahnya, seperti kaki, betisnya, ya, ini wajib ditutupi. Kaki ini yang sering terlewat. Ya. Terkadang seorang menggunakan jilbab, ya, tertutup, tapi kakinya tidak ditutupi. Atau kaki tertutupi, ya, barakallahu fikum, tertutupinya pun juga masih membentuk, ya, tertutupi dengan kaos kaki misalnya, kaos kakinya juga warnanya terang, nah, kemudian tidak tertutupi, masih membentuk kaki, Dan ini bagian, termasuk bagian dari tabarruj. Nah, atau wanita yang berpakaian ketat, sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, walaupun menutupi semua anggota tubuhnya, lengannya ditutupi, ya, yang di model-model sekarang ini, tertutup semua tubuhnya. Tapi karena ketatnya, masih tergambar dengan jelas bagaimana bentuk fisiknya. Nah, sehingga ini juga bagian dari tabarruj. Ya. Saya jelaskan demikian, biar jelas bagi khususnya kaum wanita. Nah, bahwa jilbab tidak hanya sebatas menutupi kepalanya. Ya. Karena di sini seorang mudah menyebut, oh ini sekarang jilbaber. Ya. Oh ini wanita ini sekarang berhijab. Tapi masih kelihatan sebagian anggota tubuhnya, baik itu tangannya atau mungkin ini lengannya, betisnya dan yang lainnya, ini bukan jilbab yang syar'i. Nah, atau ada juga yang termasuk juga bagian dari tabarruj adalah wanita yang berpakaian panjang menutupi seluruh tubuhnya, namun transparan, tipis dan sangat menerawang, hingga terlihat jelas bagaimana lekuk-lekuk tubuhnya. Semua ini tadi, ya, diancam oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan an-nar. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sinfani min ahlin nari lam arohuma. Ada dua jenis ahli neraka, ada dua jenis penduduk neraka yang aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Disebutkan dua jenis itu, diantaranya adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumi mamumilatun ma'ilatun ru'usuhunna. Di antara mereka adalah dua dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Nah, mereka yang menyimpangkan orang-orang yang melihatnya, menjadikan orang menyimpang, berlenggak-lenggok jalannya, dan kepala mereka, ya, ru'usuhunna ka'asnamatil buhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Jadi ada punuknya. Jilbab dikasih gelungan. Ya, atau yang semisalnya kundi dan yang lainnya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Yang seperti ini tadi jenisnya, berpakaian tapi pada hakikatnya masih membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, ya. Kemudian ketika orang melihatnya, orang-orang ini tergoda dengannya, ya, memandangnya dengan penuh takjub, memujinya, memuji kecantikannya dan yang lainnya, belum lagi si wanita ini berlenggak-lenggok jalannya. Nah, kemudian berbagai perhiasan yang ada di kepalanya seperti punuk unta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan masuk ke dalam jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga, bahkan tidak akan mencium aromanya. Padahal aroma surga itu dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim rahimahullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kembali tadi ke pembahasan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu min syurutil jilbab alla yakunal jilbabu bayyiqan. Hendaknya jilbab itu tidak sempit yang menampakkan lekuk tubuhnya, dan menampakkan dadanya atau yang lainnya. Yang kedua atau yang berikutnya, alla yakuna raqiqan. Hendaknya jilbab itu tidak transparan atau tembus sehingga menampakkan apa yang ada di balik kain tersebut. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada wanita beriman, wahai Muhammad, hendaknya mereka menahan pandangannya dan juga kemaluannya, serta janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak darinya. Ya. Ini dalil bahwa seluruh tubuh wanita itu aurah. Nah, kecuali yang biasa tampak darinya. Nah, dari apa? Kepada mahramnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, ya ayuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan juga istri-istri kaum mukminin, nah, alaihinna min jalabibihin. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Zalika adna ayyurafna falayu'zain. Hal itu supaya mereka mudah untuk dikenali dan tidak diganggu. Wa kanallahu ghafurar rahima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan juga maha penyayang. Sehingga para ulama sepakat bahwa wanita yang merdeka berkewajiban untuk menutup seluruh anggota tubuhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Para ulama tentunya khilaf terkait dengan wanita yang statusnya budak. Ya. Sebagian ulama membedakan kalau wanita merdeka dan wanita budak, ya, barakallahu fikum, berbeda kewajibannya. Ada juga para ulama yang tidak membedakan karena konteks dari ayat tersebut disebutkan secara umum, ya, selama dia kaum mukminat maka wajib baginya untuk menutupi. Hanya saja mereka berbeda tentang wajah dan kedua telapak tangan di luar sholat. Ya. Ada yang berpendapat wajib untuk ditutup, ya. Ada pula yang berpendapat tidak wajib. Nah, dan telah kita jelaskan pada perjumpaan kita sebelumnya, sebenarnya pembicaraan tentang masalah terkait khilaf antara menutup wajah ataukah tidak, menutup tangan ataukah tidak, ini sangat panjang pembahasannya. Namun yang paling penting di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sekaligus juga sebagai bab murojaah agar kita tidak lupa ilmu yang telah kita dapatkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa ulama yang tidak mewajibkan menutup wajah, sekali lagi, ulama yang tidak mewajibkan menutup wajah dan kedua telapak tangan, mereka sangat menganjurkan kaum wanita, terutama di zaman sekarang ini, untuk menutupinya. Sekali lagi, ulama yang mewajibkan, yang tidak mewajibkan, afwan, ulama yang tidak mewajibkan menutup wajah. Tidak wajib menutup wajah. Dan juga tidak mewajibkan menutup kedua telapak tangan, sangat menganjurkan bagi kaum wanita terutama di masa sekarang kita hidup ini, ya, mereka menganjurkan agar ditutup demi tercapainya keafdolan dan upaya meredam fitnah. Nah, mereka hanya mempersyaratkan menutup wajah atau membuka wajah jika aman dari fitnah. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullahu ta'ala, kata beliau, di masa ini, ya, di mana dan kondisi yang seperti apa yang aman dari fitnah. Nah, kita keluar dari rumah, kita berhadapan dengan para tetangga yang mayoritas mereka, saya tidak mengatakan semua dari mereka, mayoritas mereka adalah orang-orang yang jauh dari bimbingan ilmu agama. Mayoritas mereka adalah orang-orang yang barakallahu fikum jauh dari menjaga rasa malu mereka. Nah, berbicara dengan lawan jenisnya atau bergurau dengan lawan jenisnya hal yang biasa menurut mereka. Ini adalah fitnah. Nah, yang kita tidak aman bagi seorang mukmin untuk membiarkan. Nah, wanita-wanita yang di bawah perwaliannya atau di bawah pembinaannya untuk keluar tanpa menggunakan hijab. Nah, barakallahu fi. Kemudian, di antara mereka yang tidak mewajibkan menutup wajah, mereka juga tidak menganjurkan bagi wanita yang mereka enggak nutup wajahnya dan enggak nutup tangannya atau lapak tangannya. Ya. Harus tidak menampakkan perhiasan atau riasan wajah. Ya. Yang tidak mewajibkan menutup wajah, oh boleh menutup wajah misalnya ya. Boleh tidak menutup wajah atau tidak menggunakan cadar. Asal tidak ada riasan dalam wajahnya atau di wajahnya. Tidak ada perhiasan di tangannya atau di telapak tangannya. Tapi yang dilihat sekarang, ya, ketika dia tidak menutup wajah secara langsung, spontan, dia akan menghias wajahnya. Ya. Setidaknya mungkin menggunakan bedak. Itu juga agar apa? Untuk menghias wajah. Nah, kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nur tadi menyatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang memang sudah biasa tampak, sudah apa adanya. Nah, sehingga apabila terdapat perhiasan, riasan, maka wajib ditutup dengan dalil di atas. Ya. Dengan dalil tadi yang sebelumnya kita sebutkan. Ya. Nah, terutama kalau boleh kita membahas permasalahan ini secara gamblang, wanita di masa ini. Bagaimana mereka menghiasi wajah, tangan mereka, tangannya mungkin cincin juga di situ ada gelangnya, ada pacarnya, ya, dikasih warna di situ dengan warnanya pun juga ada berbentuk batik, ya, berbentuk bermotif pacarnya. Ini adalah bagian dari riasan. Tidak boleh ditampakkan kecuali kepada suaminya. Nah, gak boleh. Maka, seorang muslim, dia tidak boleh ragu akan keharamannya. Ketika itu ditampilkan, ditampakkan, ya, di hadapan khalayak atau di hadapan lawan jenisnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu tentunya sebagai mungkin kepala rumah tangga, para suami, ya, apalagi dia berposisi mungkin sebagai tokoh masyarakat, maka wajib bagi mereka semestinya untuk menganjurkan, memotivasi para wanita untuk menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab. Nah, terkhusus di masa ini untuk meredam fitnah. Untuk mencapai keafdolan dari apa yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala, setidaknya ia harus menjadi teladan ya, yang baik bagi masyarakat, khususnya bagi kepala rumah tangga, terkhusus juga dia sebagai mungkin punya pengaruh di masyarakatnya, dia sebagai teladan pakaikan jilbab kepada istrinya, pakaikan jilbab kepada putrinya, saudari mereka. Nah, namun kenyataannya malah sebaliknya, banyak di antara para ulama yang menganggap bahwa jilbab itu hanya sebatas budaya. Nah, bukan sebuah kewajiban syariat. Nah, bahkan sebagian dari mereka memerangi kewajiban jilbab atau hijab, yang hal ini tanpa sadar mereka telah menjadi corong musuh-musuh agama, dan mereka yang ingin melenyapkan syariat jilbab dan hijab. Wal'iyadu billah. Kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebagian dari penjelasan terkait dengan syarat jilbab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah pernah ditanya terkait dengan wanita, apa hukumnya wanita yang memakai abaya, ya, jenis pakaian wanita yang yang berbentuk terusan, ya, selai pakaian terusan yang menutupi kepala tubuhnya sampai kakinya, ya, terusan, ya, ini seperti mukena seperti itu. Nah, barakallahu fikum, bagaimana hukum yang demikian? Namun ada abaya yang bentuknya ada motifnya, ya, baik itu motif bordir ataukah dikasih apa ya, yang menghiasi pakaian itu renda kalau nggak salah, ya, renda, ya, sehingga tampak bagus, nah, indah ketika dipakai itu. Maka beliau menjawab, kewajiban bagi semua wanita itu adalah waspada, mewaspadai tabarruj dengan pakaian yang indah, penuh hiasan. Walaupun menutupi, tapi ketika pakaian itu ada unsur hiasan, maka ini dihindari. Bukan masalah abayanya, tapi hiasannya. Nah, karena sudah dijelaskan tadi, wala yubdina zinatahunna. Jangan para wanita itu menampakkan perhiasannya, karena itu termasuk aurat yang wajib ditutupi. Di pakaian dikasih renda, dikasih bordir. Sekarang kalau kita tanya orang-orang penjahit dan yang lainnya, apa fungsinya renda itu? Tentunya mereka akan jawab, hiasan. Apa fungsinya bordir itu? Hiasan, agar pakaian itu indah. Maka ini termasuk bagian dari larangan. Nah, maka bagi para wanita yang mungkin dia akan mau berjilbab dengan hijab syar'i, maka hendaknya ia menghindar dari apa? Dari yang ada unsur hiasan. Ya. Walaupun sedikit, tapi ketika di situ ada unsur hiasannya, maka dihindari. Sehingga dulu ada dikenal jilbab yang namanya butterfly. Jilbab butterfly itu, ya, dibuat cadar, ya, cadar yang dibuat sedemikian rupa, tapi di ujungnya, di tampak mukanya ini ada kain tipis. Ya, kain tipis yang mengitari seluruh bagian dadanya dan wajahnya, bagian wajahnya, melingkar gitu. Ya, itu kalau kena angin itu bergoyang, ya, kain tersebut bergerak sehingga seakan-akan kayak kupu-kupu. Nah, ini juga bagian dari perhiasan. Nah, dihindari. Jika sudah terlanjur beli, ya, bisa dimodif, artinya dihilangkan itu yang bagian dari butterfly-nya itu. Tidak usah pakai itu. Nah, kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu bagi seorang muslim ya, yang mungkin mendengarkan kajian ini. Hati-hati, jangan serta-merta menuruti pesanan istri untuk dibelikan hijab yang demikian dan demikian tanpa si suami tahu tentang ilmunya. Dilihat ini jilbab ini ada unsur perhiasannya atau tidak. Nah, walaupun menutupi, tapi ketika ada unsur perhiasan dilarang. Maka jangan dibelikan, cari model yang lain. Ya. Tentunya penolakannya dengan cara yang terbaik ya. Jangan, kalau aku lebih senang yang ini. Gitu. Ya. Tapi yang ini bagus, suamiku. Enggak, aku lebih senang ini. Kamu bagus yang ini. Ya. Demikian. Barakallahu fiik. Jangan kemudian, oh ya, karena mungkin ada uang, ya, juga salah satu fitrah dari suami adalah bagaimana istri itu bisa senang, ya, bisa semakin mencintai suaminya, akhirnya dibelikan semua apa atau dipenuhi semua apa yang dimintalah. Tapi harus diarahkan, dibina dan dibimbing. Itulah tugas qawamun nisa. Kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kajian kita pada siang hari ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan bagian pembahasan terkait dengan syurutul jilbab dan mungkin ada faedah-faedah tambahan lainnya yang belum dijelaskan. Insyaallah kita akan jelaskan pada perjumpaan kita berikutnya. Bismillahi taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.